bidadari kesleo. Ning begitu nengkinin elanang bidadara kesleo ya. Hei! Kita sama-sama goyang ya. Woyo, woyo! Semoga bisa dinikmati untuk kalian semuanya. Untukmu, ono kawate, ono kanggunge. Oh.